Ada GWK Kriwo Ramayana Make Pro Shooting Keri Mahesa Ju Palapa. Selamat siang GWK Kriwo. Juga buat para sahabat-sahabat di SMP Indonesia. Kita goyang lagi Mas Bo. Aku sana benih anggur yang merah juga benih delima, tetapi yang tumbuh buah duri neraka harus ku telan, pahit terasa pedi sampai ke hati. Ternyata sang cinta tak selamanya indah. Kita goyang lagi juga buat para sahabat-sahabatku bos. Kita goyang lagi bos. Yo, nyoba apa? Terima kasih. Permainan dunia yang penuh tipu daya, ternyata sang cinta tak selamanya indah. Sementara kau berpesta penuh cinta, besarnya pengorbanan tiada kau hargai, bak menepis lalat yang hingga pipi. Betapa kejam.